Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudhillalah wa mayudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين إن شاء الله kita akan melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyyah fi tashili matan al-ajurumiyah karya Fadilatul Syekh Al-Hafidh Fadilatul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Usabi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang atau masuk kepada pembahasan tentang isim-isim yang ma'rifah. Dan bahwasanya al-mu'allif rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya al-ma'arif itu ada lima. Isim-isim ma'rifat itu ada lima. Yang pertama adalah ad-damir atau al-mudmar. Yang kedua adalah isim mubham. Yang ketiga atau al-alam. Yang kedua adalah al-alam. Dan yang ketiga adalah isim mubham. Ya, yang keempat adalah al-mu'arraf bil al, ya masuk kepadanya al, dan yang kelima adalah al-mudhaf yang diidhafahkan kepada salah satu dari keempat yang sebelumnya. Kemudian kita sudah membahas sedikit tentang dhamir, dan sebenarnya pembahasan tentang dhamir sudah kita rinci pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka sifatnya di sini mengulang saja dengan mungkin ada tambahan beberapa faedah. Ya, dhamir terbagi menjadi muttasil dan munfasil. Dhamir yang muttasil dan dhamir yang munfasil. Dan dhamir secara umum itu terbagi menjadi tiga. Ada yang mutakallim, ada yang mukhatab, dan ada yang ghaib. Ada yang untuk ghaib. Dan mutakallim itu ada dua. Mukhatab ada lima, dan yang gaib itu ada lima. Baik, kita masuk pada pembahasan dhamir muttasil terlebih dahulu. الضمير المتصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ضمائر الرفع، نحو ذهبت وذهبت وذهبنا إلى آخره. قال الشارح حفظه الله تعالى: والمتصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Dhamir mutasil itu terbagi atau ya terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama dhamir rafa, dhamir mutasil dalam dan dia dalam keadaan ya fi mahalli rafa, dia fi mahalli rafa. Ya, contohnya dhahabtu wa dhahabna wa dhahabta wa dhahabti wa dhahabtuma wa dhahabtum wa dhahabtunna wa dhahaba ay huwa wa dhahabat ay hiya wa dhahaba wa dhahabu wa dhahabna. Ya, ini contohnya. Domir, fadomir fi jami'i hadihil af'al, domirun muttasil fi mahali rafa, ya, sebagai fa'il. Ya, kesimpulannya, kalau bisa dikatakan, domirun rafa, domairu rafa, ya, domairu, domairu ar-rafa, tatasilu, bil af'al. Ya, dhamairu rafa tattasil bil af'al fi mahalli raf'in fa'il aw na'ibul fa'il aw isim kana wa akhwatiha. Ya. Nih, dhamair rafa, kalau kita menemukan dhamair yang marfu, dhamair muttasil yang marfu, dia bersambungnya dengan fi'il. Dhamair dhamir muttasil yang marfu, yang dalam keadaan marfu, bersambungnya adalah dengan fi'il. Dia tidak bersambung dengan isim, dia juga tidak bersambung dengan harf, tapi dia bersambung dengan fi'il. Sebagai apa? Bisa sebagai fa'il, bisa sebagai na'ibul fa'il kalau fi'ilnya mughayyaratu shighah atau mabni lil majhul, ya, dan bisa dia sebagai apa? Sebagai isim dari kana wa akhwatiha atau akhwatiha. Yes. Taib. Yang kedua, domairu nasab. Dhamairu an-nasab. Nahu allamani, allamaka, allamakum, allamana, allamana, ila akhirih. Ya. Kedua nahu innaka wa innahu wa in wa in innana ila akhirih. Ya. Dhamairun nasab tattasilu bil af'al fi mahalli nasbin maf'ulun bih au khabar kana wa ihda akhwatiha. Wa tattasilu bil ahruf fi mahalli nasbin ismuha. Ya. Yang harus dipahami, domir, domairun nasab, domar, domir mutasil yang mansub, dia bisa bersambung dengan fi'il, dan juga bisa bersambung dengan apa? Dia bisa bersambung dengan harf. Bersambung dengan fi'il contohnya allamani, allamana, allamaka, dan seterusnya. Bersambung dengan harf contohnya innahu, innaka, innana, dan seterusnya. Nah, dhamairun nasab, dhamairur rafa, ya, yang dia dalam keadaan mansub ini, dia bersambung dengan fi'il, dia fi mahalin nasbin sebagai maf'ulun bih, ya, au atau khabarkan wa ihda akhwatuha, ya. Dan kalau dia bersambung dengan huruf seperti inna wa akhwatuha, maka dia sebagai isimnya, sebagai isim inna wa akhwatuha, ya, atau yang lainnya misalnya. Taib. Qala asyarihu hafidhahullahu ta'ala, asani domairun nasab. Nahu allamani wa allamaha, allamana bi fathin nun. Wa allamaka wa allamaki wa allamakuma wa allamakum wa allamakunna wa allamahu wa allamaha wa allamahuma wa allamahum wa allamahun. Fadhamiru fi jami'i hadhihi al-af'al domirun muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ini kalau dia bersambung dengan fi'il. Ya, kalau dia bersambung dengan fi'il. Tapi kalau tapi dia ingat bahwasanya dhamirur nasab bisa bersambung dengan harf, ya, dia menjadi ya isim dari harf tersebut. Yang ketiga, Domairu al-khawfat. Nahu marrabi wa marrabina wa marrabika ila akhirih. Yang kedua contohnya qalami wa qalamuna wa qalamuka ila akhirih. Domairu al-khawfat tatasilu bil-ahruf fi mahalli jarrin majrurun biha wa fi wa tattasilu bil asma'i fi mahalli jarrin mudafun ilaih. Domair al-khafat domair yang dia dalam keadaan khafat atau jar. Nah, domair domir-domir muttasil yang marfu yang majrur itu ada yang bersambung dengan huruf sebagaimana dicontohkan di sini marrabi wa marrabina wa marrabika dan seterusnya. Dan ada yang dia bersambung dengan isim seperti qalami wa qalamuhu qalamuna qalamuka dan seterusnya. Dhamairul khafat tattasilu bil ahruf fi mahalli jarrin majrurun biha. Kalau dhamair khafat yang dia bersambung dengan huruf-huruf, maka dia fi mahalli jar majrur dengan sebab huruf-huruf tersebut sebagai isim majrur. Kalau dia bersambung dengan isim-isim ya wa tattasilu bil asma fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kalau dia bersambung dengan isim maka dia fi mahalli jar sebagai mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf ilaih. Ini yang berkaitan dengan domir muttasil. Adapun domir al-munfasil. Al-munfasilu yanqasimu ila kismain. Domir munfasil terbagi menjadi dua. Al-awwal domirur rafa. Nahu ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Ya. Asani domiru an-nasab nahu iyaya wa iyana wa iyaka, wa iyaki, wa iyakuma, wa iyakum, wa iyakunna, wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Ya. Baik, kita bahas domir al-munfasil. Domir al-munfasil dia terbagi menjadi dua. Ya. Yaitu yang rafa' dan yang nasab saja. Tidak ada yang jar. Nah, ini perbedaan antara domir mutasil juga dengan domir domir munfasil. Domir mutasil ada yang dia fi mahali rafa', ada yang dia fi mahali nasab, ada yang dia fi mahali jar. Tetapi domir al-munfasil hanya terbagi menjadi dua. Ya, hanya domir mutasil yang marfu dan domir mutasil yang mansub. Dan surahnya bentuknya juga berbeda. Domir ar-rafa contohnya adalah ana, nahnu, ini untuk mutakalim. Anta, anti, antuma, antum, antunna untuk yang mukhatab. Huwa, hiya, huma, hum, huwa, hiya, huma, hum, hunna untuk yang gaib. Nah, ini hanya bisa fi mahali rafa, enggak boleh digunakan pada yang mahalnya nasab. Ya, berbeda dengan domir muttasil, ada yang serupa bentuknya. Alamani misalnya, alamani ya, ya-nya di situ ya mutakallim fi mahali nasab. Tapi kolami ya, ya-nya ya mutakallimnya fi mahali jarim. Surahnya sama. Tapi kalau di domir munfasil surahnya berbeda. Antara yang rafa dengan yang nasab. Ya, antara yang rafa dengan yang nasab. Domir nasab contohnya iya ya wa iyana. Ini yang mutakallim. Iyaki wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakunna. Ini yang mukhatab. Wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Taib. Qala asyarihu hafidhahullahu ta'ala wal munfasilu yanqasimu ila kismain. Al-awwal domairur rafa'nahu ana wa nahnu dan seterusnya. Fakullu wahidin min hadhihi dhamair idza waqa'a fi ibtida'il kalam kana fi mahali rafa' mubtada. Ya, masing-masing dari domir ini kalau dia terdapat pada permulaan kalam maka dia fi mahali rafa' sebagai mubtada. Asani dhamairun nasab nahu iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki dan seterusnya sampai wa iyahunna iyahunna fa hadhihi dhamair la takunu illa fi mahali nasbin. Ya, domir-domir ini tidaklah terdapat kecuali mahal nasab. Faqad taqaddama al-kalam mufassalan 'ala ad-damir al-muttasil al-marfu' fi bab al-fa'il. Telah terdahulu pembahasan secara rinci terhadap damir muttasil yang marfu' pada bab al-fa'il. Begitu juga 'ala ad-damir al-munfasil al-marfu' fi bab al-mubtada' wal-khabar. Ya, pembahasan domir munfasil yang marfu pada bab mubtada dan khabar. Wasayati al-kalamu ala domiril mansub al-muttasil wal munfasil fi babil maf'uli bih insyaallah ta'ala. Dan akan datang pembahasannya tentang domir mansub yang muttasil dan juga yang munfasil pada bab maf'ul bih insyaallah taala. Qala wad dhamairu ma kulluha mabniyatun la hadda li syai'in minha fil i'rab. Ya. Dhamir semuanya dalam keadaan mabni, tidak ada bagian sedikit pun dari i'rab, artinya dia tidak dalam keadaan mu'rab sedikit pun. Tapi apakah memiliki mahal posisi dalam i'rab? Iya, dia memiliki posisi. Bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khabar, bisa sebagai fa'il, bisa sebagai maf'ul dan lain seterusnya. Wallahu ta'ala alam, ya kita selesai pembahasan isim ma'rifat yang pertama, yaitu tentang domir. Ya, kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang alam. Ya, tentang alam. Naktafillahuna subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.